بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله salah satu dari misi terbesar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah dakwatu tauhid wa nabdu syirik, setelah mendakwahkan tauhid dan menumpas memberantas kesyirikan, ialah ad-da'watu ila makarimil akhlak, berdakwah menyeru umat manusia, mengajak masyarakat, mengajak kaum muslimin kepada akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, norma-norma yang patut. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'istu li'utammi masalihal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain. Hadis ini yang menegaskan bahwasanya misi dakwah Rasul di samping dakwatu tauhid wa nabdu syirik ialah dakwah ila salihil akhlaq, dakwah ila makarimil akhlak. Dan itu beliau praktekkan langsung secara kepribadian beliau, perangai-perangai beliau secara langsung dalam kesehariannya maupun dalam dakwah beliau kepada kaum musyrikin Quraisy di awal-awal Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan Quraisy jahiliyah dikenal sebagai sosok al-amin, orang yang terpercaya. Ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal di Gua Hira, 5 ayat yang pertama Suratul Alaq, beliau merasa ketakutan, merasa khawatir, pulang ke rumah. Sampai di rumah berkata kepada istrinya, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti, ditenangkan sampai tenang kondisi beliau. Beliau menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira kepada istri yang tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah mendengarkan apa yang beliau tuturkan, Khadijah menenangkan beliau. Jangan khawatir. Allah tidak akan merendahkan engkau. Khadijah menyebutkan perangai-perangai baik. Budi pekerti luhur yang Rasul lakukan selama ini. Beliau dikenal sebagai orang yang menjamu tamu dengan baik. Dikenal sebagai orang yang suka membantu sesama yang kesulitan. Sekian banyak perangai-perangai kebaikan. Norma-norma yang luhur. Disampaikan oleh Khadijah bintu Khuwailid anha terkait dengan beliau. Untuk menggambarkan Nabi kita Muhammad SAW secara tabiatnya, secara perbuatannya, secara tindak tanduknya, beliau mempercontohkan, memberikan teladan akhlak yang mulia. Juga beliau langsung menyampaikan ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, di samping menyampaikan tauhid, beliau juga menyampaikan poin-poin akhlak. Itu diakui oleh Abu Sufyan Sahri bin Harb yang ketika itu masih musyrik. Ketika dipanggil oleh Heraklius Azimur Rum, Nabi kita Muhammad SAW mengirim surat kepada Heraklius Azimur Rum mengajak dia masuk Islam. Dia meminta kepada orang-orangnya untuk mencari di wilayah kekuasaannya dari bangsa Arab. Kala itu bertepatan dengan kafilah dagang Abu Sufyan Sahri bin Harb. Mereka semua dipanggil di hadapan Heraklius. Ditanya langsung oleh Heraklius tentang seseorang nabi. Seseorang yang mengaku sebagai nabi tadi. Panjang riwayatnya disebutkan dalam sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara yang ditanyakan oleh Heraklius Azimur Rum ialah wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan laki-laki ini kepada kalian? Apa yang dia dakwahkan? Apa yang dia serukan kepada kalian? Jawabannya Abu Sufyan, jawaban dari seseorang yang sebagai musuh ketika itu. Kana ya'muruna an na'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Dia ini memerintahkan kita untuk ibadah kepada Allah semata dan memerintahkan kita untuk meninggalkan apa yang diibadahi, yang disembah oleh moyang-moyang kami. Wa kana ya'muruna bis-sidqi was-salati wal-'afaf. Dan dia juga memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat jujur, menyambung hubungan kekerabatan, menepati janji. Di antara yang disampaikan oleh Sufyan ketika itu, disampaikan dua hal. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dakwah tauhid tanpa syirik. Di sela-sela itu juga menyampaikan tentang akhlakul karimah. memerintahkan mereka untuk jujur, untuk silaturahim, untuk menepati janji, dan beberapa perangai-perangai yang lain yang terkait dengan akhlakul karimah. Di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada musyrikin Quraisy kala itu. Ini menggambarkan barakallahu fikum bahwasanya akhlakul karimah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, posisi yang sangat besar, tidak boleh diabaikan oleh siapapun dari kalangan muslimin. Dari sinilah kawan amatina azakumullah, tema yang akan dan ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah akhlak salafi di dalam bermasyarakat. Saya dengan tegas menyebut kata-kata salafi dikarenakan memang niatan awal nasihat ini untuk salafiyin ahlu sunnati wal jamaah. Juga nanti berlaku untuk semua umat Islam. Dikarenakan salafiyin ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang punya komitmen untuk mengamalkan bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Secara kafah. Tauhidnya, ibadahnya, pengamalan sunnahnya. Juga akhlak dan adabnya. Yang kedua dikarenakan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Mereka selalu di dalam pantauan sorotan masyarakat. Dalam semua hal. Memang mereka itu orang istimewa. Bukan orang sembarangan. Tidak hanya dipantau dari sisi-sisi fikrohnya, pemahamannya, dakwahnya, dan yang lain-lainnya. Tapi juga yang sangat diperhatikan oleh masyarakat ialah akhlakiyahnya. Budi pekertinya. Oleh karena itulah, pada kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, kita akan angkat tema ini, bagaimana akhlak seorang salafi di dalam bermasyarakat. Saya kasih mukadimah prolog terkait dengan pentingnya akhlak, kedudukan akhlakul karimah dalam Islam. Satu poin, itu merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad juga disifati sebagai orang yang paling bagus akhlaknya dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan muslim yang terbaik adalah muslim yang paling bagus akhlaknya. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Sesungguhnya termasuk yang terbaik di kalangan kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Bahkan barakallahu fikum, akhlakul karimah ini dikaitkan dengan masalah keimanan, dikaitkan dengan kesempurnaan iman. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan dia sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya Sahihul Mustadni ma laysa fi sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Semakin bagus akhlaknya, maka dia mendapatkan predikat khairiyah yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Pertanda derajatnya tinggi, kedudukannya mulia, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan husnul khuluq, akhlakul karimah, akhlak yang baik disertai dengan takwa Allah, ini merupakan amalan yang paling banyak memasukkan pelakunya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan pelakunya ke dalam surga? Beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Taqwallah terkait dengan interaksi seorang hamba kepada Rabbnya. Husnul khuluq terkait dengan interaksi sesama hamba. Dia muslim yang saleh kepada Allah Azza wa Jal, juga muslim yang berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya. Sabab masuk surga dan sabab kebanyakan orang dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arwah, At-Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Sehingga sangat tinggi yang namanya akhlakul karimah ini. Ikhwanabitina azakumullah, dalam bermasyarakat, ketika seorang salafi hidup di tengah-tengah masyarakatnya bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya, ada beberapa bimbingan penting yang harus dia perhatikan, ilmui, lalu dia terapkan, dia praktekkan dalam kesehariannya. Harapannya dia bisa berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakatnya sesuai dengan bimbingan syariah. Berakhlak sesuai dengan bimbingan syariah. Bimbingan yang pertama ialah an-nushu li'ammatil muslimin. An-nushu atau an-nasihatu li'ammatil muslimin. Seorang salafi harus punya prinsip menasihati semua kaum muslimin. Menasihati semua kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-din menggunakan alif lam ma'rifat. An-nasiha juga menggunakan alif lam ma'rifat. Mubtada'nya ma'rifat, khabarnya juga ma'rifat. Itu menggambarkan kepada kita bahwasanya nasihat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini. Bahkan semua agama itu nasihat. Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, liman, bagi siapa? Disebutkan bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitab sucinya, dan nasihat untuk penguasa-penguasa muslimin, dan nasihat untuk semua kaum muslimin. Syahidnya pada poin yang kelima, wa ammatihim, nasihat untuk semua kaum muslimin. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab sucinya, untuk penguasa, dan yang kelima, untuk semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, definisi nasihat. Cukup banyak takbir, ungkapan-ungkapan para ulama dalam mendefinisikan nasihat. Definisi yang bagus disebutkan oleh Abu Amr ibnu Salah rahimahullah dan juga dari ulama yang lain. Mereka menjelaskan an-nasiha ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki, menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Menginginkan kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Sehingga kalau nasihatnya untuk ammatul muslimin, menasihat untuk semua kaum muslimin, artinya kamu selaku nasih, selaku pihak yang memberikan nasihat, kamu menghendaki, kamu menginginkan kebaikan-kebaikan itu untuk semua kaum muslimin tadi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan? Bagaimana mereka bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan? Itu maknanya menasihati kaum muslimin. Al-Syeikh Al-Allamah, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala, menjelaskan tentang makna an-nasihatu li'ammatil muslimin. Nasihat untuk muslimin secara umum. Selain penguasa, kata beliau. Ini disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rabi' bin Hadi. Juz yang pertama, halaman 210 sampai 212. Beliau mengatakan, saya terjemahkan secara langsung poin-poinnya. Adapun menasihati semua kaum muslimin, yakni yang selain penguasa, poinnya ialah yang pertama, fa irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum, membimbing kaum muslimin untuk menggapai kemaslahatan mereka dunia akhirat. Membimbing kaum muslimin untuk menggapai kemaslahatan mereka dunia akhirat. Yang pertama. Yang kedua, wa kaful adza anhum. Menahan diri tidak menyakiti mereka. Tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Entah menyakiti dengan ucapan, atau menyakiti dengan perbuatan. Tindakan kamu tidak mengganggu mereka, itu nasihat. Yang ketiga ialah mengajarkan kepada mereka perkara-perkara agama yang belum mereka tahu. Ta'limuhum ma yajhalunahu min umuri dinihim. Mengajari mereka perkara-perkara agama, bimbingan-bimbingan agama yang mereka tidak mengetahuinya. Memberikan taklim kepada mereka. Yang berikutnya lagi ialah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bi rizqin wa ikhlas. Poin yang berikutnya ialah memerintahkan kepada mereka dengan yang ma'ruf, mencegah mereka dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kelemah lembutan dan keikhlasan, kata beliau. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan benar, itu menasihati kaum muslimin. Berikutnya lagi ialah menutup aurat mereka. Sitru auratihim. Kamu tutupi aib kaum muslimin. Ya, kamu tutupi aurat mereka, keaiban mereka. Berikutnya lagi ialah jalbul manafi' wa daf'ul madar. Mendatangkan kemanfaatan untuk mereka dan meredam kemadharatan dari mereka. Mendatangkan kemanfaatan untuk mereka dan meredam kemadharatan dari mereka. Juga di antara bentuk menasihati kaum muslimin ialah memuliakan yang tua. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Tauqirul kabir wa rahmatus saghir. Termasuk daripada menasihati mereka ialah ayuhibba lahum minal khairi ma yuhibbu li nafsih. Mencintai untuk mereka dari perkara-perkara kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk kaum muslimin dari perkara kebaikan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di antara bentuk menasihati mereka ialah membela kehormatan kaum muslimin. Menjaga harta benda kaum muslimin. Menjaga darah kaum muslimin. Al-A'rab wal-amwal wad-dima. Kamu menjaga kehormatan kaum muslimin. Kamu jaga harta benda kaum muslimin, kamu jaga darah kaum muslimin. Jangan kamu tumpahkan darah mereka, jangan kamu jatuhkan kehormatan mereka, jangan kamu ambil curi harta benda mereka. Itu bentuk menasihati mereka. Bentuk yang lainnya ialah menganjurkan mereka untuk berakhlakul karimah. Menghasung kaum muslimin untuk memiliki akhlakul karimah. Dan masih banyak lagi yang lain. Sekian banyak poin-poin yang semua itu kembali kepada definisi di atas. Nasihat itu ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kamu menghendaki kebaikan-kebaikan untuk orang yang kamu nasihati. Yang namanya kebaikan, ada dua macam. Ada kemaslahatan yang kamu datangkan untuk mereka. Ada yang namanya kemadharatan yang kamu redam, yang kamu hilangkan dari mereka. Ima kebaikan yang kamu berikan kepada mereka. Atau kejahatan yang kamu hilangkan dari mereka. Itu menasihati kaum muslimin. Prinsip ini harus ada pada seorang salafi ketika bermasyarakat. Ketika kamu berjumpa dengan tetangga kamu, depan, belakang, kanan, kiri, berjumpa dengan sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu, berjumpa dengan muslimin secara umum, ini prinsip harus kamu tunjukkan. Kamu harus punya prinsip untuk menghendaki kebaikan untuk mereka. Mendapati mereka kok masih jahil. kamu berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya mereka punya ilmu, mengerti ilmu agama. Mendapati mereka kondisinya fakir miskin, tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya kau membantu mereka? Wahai. Sehingga seorang sunni salafi dalam berakhlakul karim di tengah-tengah masyarakat terpatri dalam jiwanya. Saya harus bisa memberi yang terbaik untuk kaum muslimin. Saya harus menyayangi mereka dengan benar. Saya harus membantu mereka. Saya harus memuliakan yang tua, menyayangi yang kecil. Saya harus begini. Sehingga banyak poin-poin tadi. Dengan bimbingan syara'. Barakallahu fikum. Dengan akhlakul karimah. Sehingga mereka bukan dijauhi, bukan dimusuhi, bukan disikapi dengan sikap yang kaku, kasar, dan semisalnya. Tidak. Tapi mereka didekati dengan cara syar'i. Mereka dibimbing dengan cara syar'i. Mereka diarahkan dengan cara syar'i. Mereka dibantu dengan bimbingan syar'i. Semuanya dengan bimbingan syariat. Ini penting kata-kata ini. Supaya jangan kebablasan jatuh dalam perkara-perkara mungkar atas nama bermasyarakat. Itu akhlaknya kaum mumayyi'ah, bukan salafiyin. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang pertama. Ya, bimbingan yang pertama ialah kamu berakhlakul, kamu bermasyarakat dengan prinsip an-nasihatu lahum. Kamu harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Dengan makna yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya. Di dalam berakhlakul karimah ialah barakallahu fikum. Ini menjabarkan tentang yang pertama tadi. Semua poin-poin berikutnya yang saya sebutkan nanti. Kembalinya ya kepada poin pertama tadi. An-nasihatu lahum. Cuma disebutkan tersendiri supaya lebih diperhatikan. Barakallahu fikum. Bimbingan yang kedua. At-ta'amul ma'al mujtama' hasaba manazilihim allati anzalahumullahu iyaha berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan manzilah mereka, kedudukan mereka yang Allah anugerahkan itu kepada mereka. At-ta'amul ma'al mujtama' hasabal manazil. Kamu harus berinteraksi kepada masyarakatmu tergantung kedudukan orang tadi. Karena bidin azakumullah, di tengah-tengah masyarakat kita akan mendapati ragam jenis orang dengan manzilahnya masing-masing. Hadza rais, hadza mar'us. Itu bahasanya, mar'us gitu ya. Ini rais, tarais kepala. Yang ini dikepalai. Ini imam, ini makmum. Ini penguasa, ini rakyat. Ini alim, ini jahil. Ini akil, ini ahmak. Ini kabir, ini saghir. Beda kan ya? Yang ini tua, yang ini sebaya, yang ini masih muda. Yang ini pejabat, yang ini rakyat biasa. Yang ini alim, yang ini jahil. Itu sudah sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak ada sejarahnya manusia alim kabir, tidak ada. Soleh semua yang tidak ada. Penguasa semua yang tidak ada. Itu perkara yang nyata dalam keseharian. Barakallahu fikum. Cermati itu. Kita menghadapi ragam orang dengan manzilahnya masing-masing. Dengan kedudukannya masing-masing. Bimbingan Islam dalam bermasyarakat adalah kamu harus bisa berinteraksi dengan mereka sesuai dengan manzilah mereka masing-masing. Sesuai dengan bimbingan syariat. Sesuai dengan bimbingan syariat. kamu ketemu di tengah-tengah masyarakat orang awam jahil, maka kamu harus berinteraksi dengan dia dengan kondisi dia yang awam yang jahil tadi itu. Kamu harus lebih perhatian dengan mereka. Kamu lebih memberikan masukan-masukan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada mereka. Kamu lebih sabar dalam menghadapi mereka. Ketika muncul dari mereka tingkah laku, perangai, ucapan yang menunjukkan bodohnya mereka, kamu harus sabar. Kamu orang jahil gitu. Arahkan, bimbing mereka. Jangan kamu rendahkan mereka, dasar orang goblok. Nah, itu nanti merusak akhlakul karimah. Tidak demikian. Diarahkan. Perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menyikapi seorang Arabi, seorang Arab Badui pedalaman yang datang ke masjid, ngapain? Kencing di pojok masjid. Ini orang Arabi Badawi yang dominan dari mereka adalah al-jahl, kebodohan, keawaman, tidak mengerti. Bayangkan. Ini bukan apa namanya kencing di masjidnya Sumbio loh ini, atau di masjidnya Al-Bayina loh ini, kencing di masjid Nabawi. Ada Rasul di situ dan sebagian sahabatnya. Itu merupakan pelanggaran besar. Tapi ingat, pelakunya siapa ini? Awam, pelakunya jahil. Kalau respon spontanitas, ya langsung mengingkari. Para sahabat langsung mengingkari. Mah, mancur aja kan gitu ya. Ditahan sama Nabi kita Muhammad SAW. Jauh. Biarkan dia. Disebutkan dalam lafaznya lain. La tuzrimu. Jangan kamu hardik dia. Dia selesaikan hajatnya. Rasul menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Innakum lam tuba'athu mu'assirin. Innama bu'ithum muyassirin. Kalian wahai para sahabatku tidak diutus untuk membuat sulit, tapi kamu diutus untuk memberi kemudahan-kemudahan. Untuk siapa ini? Orang-orang awam yang jahil, tidak ada apa-apa itu. Biarkan dia. Selesai dia penghajatnya, tuntas. Beliau memerintahkan sebagian mengambil satu timba air besar. Dituangkan di bagian baulnya tadi. Lalu Rasul menyampaikan kepada dia, memberikan masukan, memberikan wejangan. Tidak didiamkan, dikasih arahan tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang kasih sayang. Ini adalah masjid, tidak boleh padanya sesuatu dari kotoran manusia. Ini masjid dipakai untuk sholat, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Dikasih masukan. Dan dapat langsung masuk kepada dia. Simpati dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah seorang salafi di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti nyuruh orang ramai-ramai kencing di masjid. Ya enggak. Ketika mendapati sebuah kasus, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah perangai, tingkah laku di tengah-tengah masyarakat yang mengabaikan jahilnya mereka. Kamu harus tahu, ada orang jahil, ada orang awam. Diarahkan, dikasih masukan dengan tepat, dengan bijak, sesuai dengan kejahilannya. Kamu bermasyarakat dengan orang-orang yang punya kedudukan, pejabat dia, tokoh masyarakat dia. Dan dia bukan orang yang membenci dakwah, dia bukan orang yang mubtadi umbal yang sangat benci dengan dakwah kalian. Tokoh masyarakat. Ya mungkin beda pemahaman, beda amaliyah dan segala macam. Tapi bukan tipikal orang yang yang menghalangi dakwah kamu, membenci dakwah kamu. Yang seperti ini. Jangan kamu rendahkan dia. Jangan kamu jatuhkan kehormatannya. Oh, Pak Ustadz itu salafi yuk. Ini salafi tak hormati Ustadz. Oh, dia bukan salafi yuk. Itu salafi ya harus di... Oh, no, Ustadz. Nanti dijatuhkan sama dia, nggak dikasih apa namanya penghormatan, nggak dikasih apa namanya sikap yang tepat. Orang yang sebelumnya atau awalnya biasa-biasa saja, mendapati perangai kamu yang kaku seperti itu, wah langsung dengan ketokohan dia itu, dia akan bisa mempengaruhi masyarakat yang ada untuk menghadang dakwah kalian. Mahal. Apalagi dia orang yang bisa diharapkan untuk menerima dakwah. Namanya ta'liful qulub. Anda perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan ghanimah perang yang begitu banyak ketika perang Hunain. Itu peristiwa Fathu Mekah. Pada Fathu Mekah banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Ketika mendapatkan harta rampasan perang Hunain yang begitu melimpah, enggak tanggung-tanggung beliau memberikan untuk masing-masing tokoh besar Quraisy 100 ibil. Berapa ya, Fan? 100 ekor unta per orang. Piro iku? Unta siji 30 juta, ping 100 3 miliar. Ya. Besar itu. Ada satu yang dikasih 80. Langsung keluar bayi syairnya. Mereka dikenal dengan orang-orang yang fasih bahasa. Keluar bayi syairnya, komplain gitu. Bedanya apa aku sama dia? Dikasih lengkap 100. Diorangkan sama beliau. Untuk ta'liful qulub. Bukan membiarkan mereka dalam keawamannya atau kejahilannya atau kesalahan dia dalam amalia. Bukan. Tapi ta'liful qulub. Melembutkan hati mereka. Membiarkan mereka dalam ketokohannya. Tapi diarahkan dengan tepat ke arah syar'i. Dengan ta'liful qulub. Dan sejarahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kamu. Mu'alaf ya. Dah. Kamu dibawa saja. Ngaji sing genah. Orang usah ngurus dakwah. Orang usah ngurus masyarakat. Dah. Sudah begitu. Dibiarkan dengan ketokohan mereka tengah-tengah masyarakat. Tapi diarahkan. Diarahkan. Didakwai dengan benar. Ditaklif. Dilembutkan hatinya. Fungsinya supaya mereka ini nanti yang akan bergerak dengan sendirinya mendakwai masyarakatnya, mendakwai bawahan-bawahannya. Itu namanya tariqah dakwah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlakul karimah. Enggak sembarangan ya. Apalagi dia orang yang punya ilmu, seorang alim. Memang dia seorang alim dari ulama sunnah, seorang dai dari du'atu sunnah. Punya kedudukan yang berbeda, dimuliakan. Yang besar, yang tua-tua dihormati, dimuliakan. Yang kecil-kecil, yang muda-muda disayangi. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Beliau mengatakan dalam sabdanya Rasulullah SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami seseorang yang tidak merahmati, menyayangi yang muda-muda, yang kecil-kecil dari kalangan kami, atau orang yang tidak mengerti kemuliaan orang-orang tua di antara kami. Sehingga itu ancaman keras. Bimbingannya adalah tauqirul kabir warahmatus saghir. Yang tua-tua kamu muliakan, kamu hormati. Yang muda-muda kamu sayangi. Semua disikapi. Kita berikan interaksi sesuai dengan manzilahnya masing-masing. Dengan bimbingan syarak untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka. Disebutkan dalam hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam sunannya bi isnadin hasan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zi asyibatil muslim wa hamilil quran ghairil ghali fihi wal jafi'an wa ikrama zi sultanil muqsit. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk memuliakan Allah, termasuk bentuk mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ialah memuliakan orang tua, orang yang sepuh yang muslim. Syaibah. Jadi syaibatil muslim. Yang sudah sepuh, yang sudah tua dari kalangan muslimin. Ini kibarusin. Dia punya sebuah kedudukan dari sisi usia. Semata-mata usianya terlebih tua daripada kamu. Diminta untuk memuliakan dia sebagai orang yang lebih tua daripada kamu. Engkau memuliakan orang tua tadi dengan bimbingan syar'i sama dengan engkau mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memuliakan orang yang membawa Al-Quran. Hamilul Quran, Ahlul Quran, Hafizul Quran. Ini para ulama. Jangan hulu dalam menyikapinya. Jangan pula kaku dalam menyikapinya. Tengah-tengah saja. Untuk para ulama, Ahlul Ilmi, Ahlul Quran, muliakan mereka dengan sepatutnya. Jangan melampaui batas. Jangan kaku dalam menyikapinya. Dan yang ketiga ialah wa ikramadhi sultanil muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Orang pertama karena usianya, orang kedua karena ilmunya, orang ketiga karena kedudukan dan jabatannya. Di situ disebutkan muslim loh ya, enggak menyebutkan salafi loh ya. Nah, orang tuwek satu, wek gak salafi ya, geopo memuliakan orang kayak gitu. Rasul gak mengatakan salafi loh itu, muslim dia. Semata-mata dia orang tua, yang usianya tua. Juga para ulama dan juga para penguasa. Ketika yang kamu dapati tengah-tengah masyarakat itu adalah orang-orang yang punya keutamaan seperti ini, biarkan dia pada keutamaannya, ditetapkan dengan ketokohannya, cuma disiasati kita interaksi dengan mereka dengan cara-cara syar'i, bagaimana mereka diarahkan dengan arah yang tepat dengan bimbingan syariat. Ini penting. Bukan semata-mata akhlakiyah ini, tapi ini sangat penting terkait dengan dakwah ilallah azza wa jalla. Masyarakat itu, barakallahu fikum, orang-orang awam itu, barakallahu fikum, mereka itu lebih gampang menerima dakwah dengan mata mereka sebelum telinga mereka. Dengan mata itu dengan interaksi kamu, dengan tutur tindak tanduk kamu yang baik, dengan akhlak kamu yang bagus, dengan akhlaknya kamu yang mulia. Itu lebih gampang dengan mata mereka sebelum telinga. Mendapat ini masya Allah salafi. Pokoknya kalau saya ketemu seorang salafi itu, nyenengkeh. Orangnya murah senyum, masya Allah. Tidak pernah nesu-nesu. Tahu nesu-nesu ya? Tidak pernah marah-marah. Suka membantu. Apalagi tetangga saya. Dikit-dikit. Lanting. Ini orang semua lanting. Pagi-pagi menduhan. Tahu-tahu bikin soto. Soto apa ini? Soto Sokaraja. Atau semisalnya. Masya Allah ini. Luar biasa ini. Ketemu salam. Senyum. Seumur urip. Seumur hidup. Aku jadi orang tua. Gak pernah disikapi begitu sama orang. Itu sudah masya Allah ya kan, simpati. Begitu antum ajak bicara, tenang dia. Begitu antum ajak dia pelan-pelan untuk menggali ilmu, malu dia. Jadi langsung dia ajak ke majelisul ilmu, disampaikan ilmu dengan penuh hikmah, dengan mau'izah yang bagus, tambah senang dia. Lah iki, iki baru Islam, tenang ya iki. Senangnya lahir batin. Bahkan orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh itu, lembutkan hati mereka, jinakkan mereka dengan akhlak kamu, dengan budi pekerti kamu, dengan perangai kamu yang baik. Jangan kamu musuhi, jangan kamu jauhi, akan semakin menjadi-jadi. Dia akan bisa menggunakan ketokohannya untuk mempengaruhi semua masyarakat untuk menghalau dakwah kamu. Ingat, bukan membiarkan mereka dalam kemungkaran, tetapi membiarkan mereka kepada ketokohannya, arahkan kepada perkara yang benar. Ta'liful qulub, ambil hati dia dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan syarak, yang dengan itu nanti diharapkan dia bisa menerima dakwah, dan dia sendiri yang bisa bergerak untuk mendakwai orang-orang yang di bawahnya. Dan itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Salah satu tokoh masyarakat, saya sampai lupa namanya, Ikhwan. Dulu itu adalah orang yang paling benci dengan Islam. Rasul itu adalah orang yang paling dia ketingi, benci. Begitu dia ketemu dengan Rasulullah SAW, mendapati Masya Allah beliau perangainya, minta sesuatu kepada beliau, gak tanggung-tanggung. Dikasih ghanamun baina jabalain. Dikasih kambing-kambing yang ada di antara dua bukit. Itu bukit pertama, sebelah sana. Itu bukit yang kedua, sebelah sana. Di antara itu ada lembah. Itu penuh dengan yang namanya kambing. Mana? Bawa balik. Disuruh bawa pulang ke tempatnya. Kira-kira mau enggak dikasih hadiah segitu? Ya seneng pol. Ini kambing siji aja lumayan. Nah ini kambing satu lembah di antara dua bukit. Berapa ratus ekor itu? Udah digiring semua sama dia. Udah dibawa ke kabilahnya, ke kampungnya. Sampai di kampungnya teriak dari jauh dia. Ya kaum aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islam kalian. Muhammad ini ngasih sesuatu orang yang khawatir miskin. Nih, dikasih kambing sambil yakin. Wah, ketenan ini. Buahnya ini. Dia ngasih seperti orang yang enggak khawatir miskin. Dikasihkan sama mereka semua. Tokohnya dilembutkan hatinya, diambil simpatinya, tetap dengan ketokohan dia, tapi diarahkan kepada perkara yang baik. Dengan itu dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, menerima dakwah dengan baik, dia sendiri yang mendakwai kaumnya. Sak kampung masuk Islam kabeh. Masya Allah. Dengan akhlakul karimah. Itu yang diinginkan. Dan seharusnya demikian seorang salafi di dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. At-ta'amul ma'al mujtama' hasab al-manazil. Ya, berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan manzilah yang ada. Barakallahu fikum. Oh, ada pertanyaan juga tuh. Ana pikir ceramah tok. Masya Allah. Saya sudah bicara hampir 50 menit ini. Baru dapat satu poin. Bimbingan yang pertama, nasihat. Bimbingan yang kedua, berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan manzilah mereka masing-masing. Sehingga kita perpanjang supaya kita ini bisa menjadi sosok sunni salafi yang betul-betul memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan akhlakul karimah. Ya, jangan sampai masyarakat itu menganggap salafi itu sangar, salafi itu ora doyan senyum, salafi itu wongnya wah mengerikan, orangnya tepis itu semuanya. Dikarenakan ternyata Nabi kita Muhammad SAW dan juga salafun saleh memberikan bimbingan kepada kita akhlak yang begitu mulia dalam bermasyarakat. Ingat, bukan dalam rangka untuk mengikuti alur masyarakat dalam kemungkaran. Tidak. Itu namanya mudahana. Haram. Tetapi menyikapi mereka, interaksi dengan mereka, dengan kondisi masing-masing, dengan posisi masing-masing, dengan keadaan masing-masing, dengan manzilah masing-masing, dengan bimbingan syarak untuk ta'liful qulub. melembutkan hati mereka, diarahkan kepada perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Itu namanya mudarat, bukan mudahana. Mudarat sifatnya kaum mukminin, akhlak yang sangat mulia, dijodohkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mudahana, diancam dalam Islam, dikecam dalam Al-Quran, dan itu sifatnya kaum munafikin. Ya, atas nama bermasyarakat, akhirnya masuk dalam kemungkaran mereka. Atas nama bermasyarakat, akhirnya dia menanggalkan syiar Islam. Atas nama bermasyarakat, dia rela meninggalkan yang wajib dan yang haram. Itu namanya mudahana yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Dua poin, tapi insyaallah bisa tergambar bagaimana seharusnya hasrat salafi dalam bermasyarakat. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan ada pertanyaan, jadinya temanya mandek ya. Masih waktu untuk yang bertanya. Barakallahu fikum.